Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kita melangsungkan barakallahu fikum membaca soal yang ke-82. Qala rahimahullahu ta'ala, ma ma'na tamassuki bil kitabi wal qiyami bihaqqihi? Apa makna berpegang dengan Alkitab dan melaksanakan hak-hak Alkitab? Al-jawab, hifzuhu wa tilawatuhu wal qiyamu bihi ana al-layli wan nahar وتدبر آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل بمحكمه والتسليم لمتشابهه والوقوف عند حدوده والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له بكل معانيها والدعوة إلى ذلك ala basiratin. Kata beliau, al-jawab, jawabannya adalah makna berpegang teguh dengan Alkitab dan melaksanakan hak-hak Alkitab, maksudnya Al-Quran, hifzuhu, pertama menghafalnya, wa tilawatuhu, dan tilawah, membaca, wal qiyamu bihi ana al-layli wan nahar, al qiyamu, melaksanakan, imma dengan membacanya ketika beribadah kepada Allah di malam hari atau di siang hari, wa tadabburu ayatihi, mengkaji ayat-ayatnya, menghalalkan yang dihalalkannya, mengharamkan yang diharamkannya, tunduk patuh terhadap perintah-perintahnya, meninggalkan atau mencegah diri dari larangan-larangannya, mengambil pelajaran dari amsal, misal-misal yang disebutkan di dalam Al-Quran, mengambil nasihat dari cerita-cerita yang terdapat di dalam Al-Quran, beramal dengan muhkamihi, ayat-ayat yang muhkam, dan menyerahkan at-taslim limutasyabihihi, terhadap ayat-ayat yang mutasyabih, ayat-ayat yang muhkam untuk diamalkan, yang mutasyabih untuk kita berpasrah diri padanya, dengan tentu mengembalikan kepada yang al-muhkam, wal-wukub, dan melaksanakan batasan-batasannya, berhenti pada batasan-batasan Al-Quran, membela Al-Quran dari penyimpangan orang-orang yang ghalin, melampaui batas, dan penyelewengan al-mubtilin, ahlul batil. Berpegang teguh kepada Al-Kitab juga an-nasihatu lahu bikulli ma'aniha, memberikan nasihat dengan segala makna-makna di dalam kitab tersebut dan berdakwah menujunya ala basiratin, di atas ilmu. Ini makna at-tamassuku bil kitab wal qiyam bihaqqihi. Allahu akbar. Alhamdulillah, kita sedang berupaya dan berusaha dengan makna-makna tamassuk ini, barakallahu fikum. Kemudian soal yang keberikutnya, ma hukmu man qala bi khalqil Qur'an? Apa hukum orang yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk? Kata beliau, Al-Qur'anu kalamullahi 'azza wa jalla haqiqatan hurufuhu wa ma'anihi. Al-Qur'an adalah kalamullah 'azza wa jalla haqiqah. Benar-benar kalamullah. Ucapan Allah 'azza wa jalla, huruf-hurufnya, makna-maknanya adalah kalamullah. Laisa kalamuhu al-huruf dunal ma'ani. Bukan firman Allah Azza wa Jalla itu huruf tanpa makna. Walal ma'ani dunal huruf. Tidak pula kalamullah itu ma'ani tanpa huruf. Ya, disampaikan dulu kepada pohon, lalu kemudian pohon itu yang mengungkapkan dengan huruf-huruf. Barakallahu fikum. Takallamallahu bihi qawlan. Allah 'azza wa jalla berbicara dengannya. Wa anzalahu 'ala nabiyyihi wahyan. Dan Allah menurunkan kepada nabinya dalam bentuk wahyu. Wa amana bihil mu'minuna haqqa. Telah beriman orang-orang, atau telah beriman kaum mukminun dengan sebenar-benarnya. Fahuwa wa in khutta bil banani wa tuliya bil lisani wa hufidha bil jinani wa sumi'a bil adhani wa absarathu al aynani la yukhrijuhu dhalika an kaunihi kalam ar-rahman. Kata beliau, dia walaupun ditulis dengan jari jemari, dibaca dengan al-lisan, dihafal di dalam dada, didengar oleh telinga, dan dilihat oleh kedua mata, maka tidak keluar dari itu adalah kalamur rahman. Apa yang Anda dengar? Ada orang membaca alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang Anda dengar adalah Al-Qur'an, kalamur rahman. Anda tulis di buku tulis Anda surat Al-Ikhlas, maka itu adalah kalamullah. Ya, apa yang Anda hafal di dalam dada, mungkin juz yang ke-30, atau kedua 19 atau mungkin semua Al-Quran, maka apa yang anda hafal itu adalah kalamur Rahman. Apa yang dilihat oleh kedua mata, yang dilihat, ya, barakallahu fikum, maka itu adalah kalamur Rahman. Berarti tidak boleh, barakallahu fikum, untuk kita mengentengkan dan meremehkan, maaf-maaf, tidak menjaganya. Barakallahu fikum. Apalagi sekarang model anak-anak kita senang muter sejadahnya, wah, berusaha diputar. Bukunya, barakallahu fikum, dia tidak sadar kalau di buku itu ada ayat-ayat Al-Quran. Ya, ya, itulah anak-anak kita, ada saja baru yang dimunculkan, ditiru, barakallahu fikum. Wal'iyadu billah, tidak sadar, tiba-tiba Al-Quran yang diputar. Rahimani wa rahimakumullah. Tentu ini adalah akhlak dan adab yang tidak baik. Harus, barakallahu fikum, ditanggalkan dan ditiadakan. Ya, cuma muter sejadah, nah, sejadah sekarang. Nanti ketika jalan sudah enggak ada yang dikerja, bukunya mulai, barakallah, cuma bahasa Arab kok, enggak ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, nanti, ya, tunggu sebentar. Maka segala sesuatu yang itu akan menjurus kepada yang tidak beradab, berakhlak, harus ditanggalkan. Jangan dilakukan, jangan diperbuat. Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mendidik kita ini untuk melaksanakan saddud dari'ah. Saddud dari'ah, menutup pintu segala hal yang akan menjurus kepada sesuatu yang berbahaya. Maka kita diperintahkan oleh syariat untuk menutupnya. Ya, masa sih anak-anak pegang korek tidak boleh? Nah, misalkan ada yang barakallahu fikum kok dimarahi. Ya, namanya anak-anak, memegang korek dalam kondisi tidak bisa memanfaatkan pada tempatnya apa yang dibawa, satu, tidak bisa berpikir ke depan apa mara bahaya yang akan terjadi kalau dia sudah menyalakan koreknya. Tidak peduli karena belum tahu. Disinilah saddud dari'ah, menutup pintu jalan menuju hal yang berbahaya, barakallahu fikum. Ya, itu adalah pengajaran agama kita. Sehingga apapun yang akan menjurus kepada sesuatu yang tertanggalkan akhlak, adab, apalagi menjurus kepada pelanggaran agama, maka kita disuruh untuk sajdud dari'ah. Ya, mencegah, barakallahu fikum, itu kan lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah kena, ya harus diobati. Ya, memang tepat dan bagus kalau sudah kena. Tapi mencegah itu, barakallahu fikum, lebih ringan bebannya. Hafidhani wa hafidhakumullah. Berarti, dimanapun kita jumpai, di situ ada ayat Al-Quran, maka harus kita hormati. Ya, harus, barakallahu fikum, kita junjung tinggi. Pertama kali dengarkan apa yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa man yu'adzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, fa innaha min taqwal qulub, maka ini termasuk dari hati yang bertakwa. Ini yang pertama kali harus kita tanamkan, ya, takwa hati kita terhadap barakallahu fikum kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang kan tidak peduli. Ya maaf-maaf saja kalau ada al-um, tidak peduli anaknya, bukunya berserakan ke sana kemari. Kemudian Al-Qur'annya berserakan barakallahu fikum di sana sini. Tidak dipedulikan. Jangan sampai. Kita juga harus mendidik diri kita dan mendidik anak kita untuk ta'zim, mengagungkan dan memuliakan kalamullah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga apa yang sudah kita hafal. Ya, apa yang sudah kita hafal barakallahu fikum. Bahkan sampai kepada laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Ini Al-Qur'an di dalam dada. Berarti kan harus diamalkan. Kalau itu ada di dalam dada, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Allah memuji nabinya alaihi salatu wassalam. Apa yang dipuji dan disanjung nabinya alaihi salatu wassalam, kita diperintahkan untuk meneladaninya. Tapi banyak kan dalam penampilan, gaya rambut, ngikuti. Gaya ini ikut, gaya itu ikut orang. Subhanallah. Padahal di dalam dada ada ayat-ayat Al-Quran. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah benar-benar ada buat kalian teladan yang baik pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa yang beliau sebutkan barakallahu fikum di atas makna tamassuku bil kitab. Bil kitab adalah makna yang sangat-sangat dalam di dalam hidup. Mengamalkan Al-Qur'an, ya, di hafalan kita barakallahu fikum, kemudian yang ada di buku kita, semuanya wajib kita untuk menghormatinya. Wajib bagi kita untuk menghormatinya. Barakallahu fikum, kita langsungkan. Fal anamilu wal midadu wal aqlamu wal awraku makhluqatun. Anamil, ya, jari. Wal midad, tinta. Wal aqlam, pena. Al awraq, lembaran-lembaran kertas. Makhluqatun, semuanya makhluk. Al wal maktubu biha gairu makhluq. Namun yang ditulis padanya, dengannya, bukan makhluk. Bukan makhluk. Berarti kalamullah yang ditulis. Harus dijaga bukunya. Ya. Jangan kemudian barakallahu fikum ditaruh di sembarangan, diinjak-injak. Yang penting tidak peduli. Ya. Jangan sampai terjadi demikian. Kalau orang, maaf-maaf saja, ya mungkin dulu di SMA, ya ditaruh di kantongnya, ya bukunya memang enggak ada ayat-ayat Al-Qur'an di situ. Taruh. Ya, pelajaran agama ya juga sama nasibnya. Barakallahu fikum, ya, taruh di kantong belakangnya. Hafizani wa hafizakumullah. Nas'alullah salamatal afiyah. Benar. Jari-jari itu adalah makhluk. Tinta, pena, kemudian kertas, semuanya makhluk. Tetapi yang ditulis di dalamnya itu bukan makhluk. Wal alsunu wal aswatu makhluqatun. Lisan-lisan, suara-suara itu makhluk. wal matluw biha ala ikhtilafiha gairu makhluk. Tapi yang dibaca dengan lisan, kemudian keluar suara dengan berbagai macam ya ikhtilafiha bentuk suara tersebut, itu bukan makhluk. Bukan makhluk. Wasuduru makhlukatun. Dada kita ini adalah makhluk. Wal mahfudhu fiha gairu makhluk. Yang dihafal di dalam dada itu bukan makhluk. Kalamullah. Maka oleh karena itu para huffaz Al-Quran, ya, baik satu juz atau mungkin satu surah, di dalam dada maka di situ adalah kalamullah. Kita menghafal kalamullah barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan wal asma, pendengaran makhlukatun adalah makhluk. Wal masmu' gairu makhluk. Dan yang didengar itu bukan makhluk. Berarti kan harus dihormati ma'asyiral ikhwah. Harus dihormati barakallahu fikum apa yang kita dengar, apa yang kita hafal, apa yang kita baca. Qala Allahu ta'ala, innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun. Sesungguhnya dia adalah Al-Quran, Al-Karim, Karim yang mulia, terdapat di dalam kitab maknun. Wa qala ta'ala, bal huwa ayatun bayinatun fi suduril ladina utul ilma, wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Bahkan dia adalah ayat-ayat yang terang di dalam dada-dada orang yang diberikan ilmu, dan tiadalah menentang ayat-ayat kami kecuali orang-orang zalim. Wa qala ta'ala, Allah berfirman, utlu ma uhiya ilaika min kitabi rabbik la mubaddila li kalimatih. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari kitab Rabbu, dan tidak ada penukaran penggantian terhadap kalimat-kalimat Allah. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika seseorang dari musyrikin istajarak meminta perlindungan kepadamu, maka berikanlah fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah, yaitu firman Allah Azza wa Jalla. Wa qala ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, adimun nazara fil mushaf. Ya adim, terus meneruslah kalian untuk menggali, mengkaji, memandang, melihat di dalam mushaf. Ay mushaf barakallahu fikum, karena di dalamnya adalah kalamullah. Wan nusus fi dzalika la tuhsa. Nas-nas terkait dengan itu tidak bisa dihitung karena banyaknya. Yang menjelaskan bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Wa man qala al-Qur'an aw syai' min al-Qur'an makhluk fa huwa kafirun kufran akbar yukhrijuhu min al-islami bil kulliyah. Barang siapa yang mengatakan Al-Qur'an atau sedikit dari Al-Qur'an adalah makhluk, ya, surat Al-Ikhlas ini makhluk misalkan, ya, atau ayat di dalam Al-Qur'an ini makhluk, dia tidak mengatakan Al-Qur'an itu makhluk barakallahu fikum. Nah, Barang siapa yang mengatakan Al-Quran atau bagian dari Al-Quran makhluk, maka dia adalah kafir. Kekufuran, kufur besar yang mengeluarkan dari Islam bil-kulliyah secara menyeluruh. Li'anna al-Qur'ana kalamullah ta'ala. Karena Al-Quran adalah kalamullah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Darinya Al-Quran itu datang dan kepadanya akan kembali. Wa kalamuhu sifatuhu. Kalam Ar-Rahman, yaitu Al-Quran, adalah sifatnya Allah. Wa man qala syai' min sifatillah makhluk fahuwa kafir. Barang siapa yang mengatakan sesuatu dari sifat Allah makhluk, maka dia kafir, murtad, yu'rad alaihi rujuk ilal Islam. Harus disodorkan kepadanya untuk kembali kepada Islam. Fa'ir roja', kalau dia kembali, tentu itu yang dicari. Wa illa, kalau tidak mau kembali, kutila kufran laisa lahu syai'un min ahkamil muslimin. Maka kalau dia tidak mau kembali kepada Al-Islam, dia dibunuh. Bunuh kufran, ay kondisi kafir, murtad, tidak ada sesuatu pun hak baginya dari hukum-hukum al-muslimin. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Maka dia kafir kufran akbar. Dia kafir dengan kufur akbar, berarti keluar dari al-Islam. Soal, hal sifatul kalami dhatiyatun au fi'liyah? Pertanyaan yang keberikutnya, apakah sifat al-kalam bagi Allah itu dhatiyah au fi'liyah? Ya, dhatiyah yang terus-menerus bersama Allah Azza wa Jalla, fi'liyah sesuatu atau terkait dengan perbuatan Allah dan terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, al-jawab, amma bi'tibari ta'alluqi sifatil kalami bidzatillahi Azza wa Jalla wa bi'ttisafihi ta'ala biha, فَمِنْ شِفَاتِ ذَاتِهِ كَعِلْمِهِ تَعَالَى بَلْ هُوَ مِنْ عِلْمِهِ وَأَنْزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلْ. Kata beliau, adapun dari sisi keterkaitan sifat al-kalam, sifat berbicara dengan zat Allah Azza wa Jalla, dan sifat Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum biha wattisafihi biha, dan bersifatnya Allah dengan sifat kalam, maka dari tinjauan ini merupakan sifat dzatiyah, yaitu sifat yang terus menerus ada azali pada hak Allah Azza wa Jalla. Sifat al-kalam bagi Allah sama seperti sifat il-ilm bagi Allah. Bal huwa min ilmihi. Al-kalam itu, Al-Quran, adalah termasuk dari ilmunya Allah. Dan Allah turunkan dengan ilmunya. Dan Allah maha mengetahui apa yang dia turunkan. Ini bi'tibar. Wa amma bi'tibari takallumihi bimasyiati. Adapun Allah berbicara dengan kehendaknya, wa iradati, dan dengan kemauannya bersama Nabi Musa alaihissalatu wassalam, fasifatu fi'lin. Maka di saat sifat kalam ini terkait dengan masyiah, terkait dengan kehendak Allah, maka sifat ini disebut dengan sifat fi'liyah. Allah berbicara kepada siapa dengan cara bagaimana, maka ini adalah sifat fi'liyah bagi Allah. Kata beliau, kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza arada Allahu ayyuhiya bil amri takallama bil wahyi. Apabila Allah Azza wa Jalla menginginkan untuk menyampaikan, mewahyukan sebuah perkara dan perintah, Allah berbicara dengan wahyu. Nah, berbicara Allah Azza wa Jalla dengan wahyu bersama siapa yang Allah kehendaki, maka al-kalam dengan iktibar ini, dengan tinjauan ini, maka disebut dengan sifat fi'liyah. Terus menerusnya Allah memiliki sifat al-kalam disebut dengan sifat dzatiyah. Barakallahu fikum. Kata beliau, walihada qala as-salafus salih rahimahullah fi sifatil kalami innaha sifatu dzatin wa fi'lin ma'an. Berdasarkan ini, salafus salih berucap, rahimahumullah, terkait dengan sifat kalam bagi Allah. Sesungguhnya sifat berbicara bagi Allah adalah sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah ma'an bersama-sama. Ya, jadi sifat dzati dan sifat fi'li. Sifat fi'liyah dan sifat dzatiyah. Fallahu subhanahu wa ta'ala lam yazal wa la yazalu muttasifan bil kamali azalan wa abadan. Kata beliau, sifat kalam dzatiyah gambarannya begini. Kata beliau, Allah Azza wa Jalla terus dan terus menerus bersifat dengan sifat kalam. Ya, tidak dihinggapi suatu saat, suatu ketika dengan sifat bisu. Lah, terus menerus bersifat dengan sifat berbicara. Azalan wa abadan. Azali maksudnya, ya, azali lama, wa abadan terus menerus. Berikutnya, gambaran kalam Allah adalah sifat fi'liyah. Wa takallumuhu wa taklimuhu bimasyiatihi wa iradatihi fayatakallamu idza syaa mata syaa wa kaifa syaa bikalamin yusmi'uhu man syaa wa kalamuhu sifatuhu la ghayata lahu wa la intihaa. Adapun gambaran sifat fi'liyah adalah berbicaranya Allah dengan pembicaraan sesuai dengan kehendaknya, sesuai dengan kemauannya. Dia berbicara apabila menghendaki, kapan dia menghendaki, bagaimana dia menghendaki, dengan pembicaraan yang dia dengarkan kepada siapa yang dikehendaki. Ini disebut dengan sifat fi'liyah. Ya. Wa kalamuhu, pembicaraan Allah adalah sifatnya yang tidak punya akhiran, ghayah lahu wala intiha. Tidak punya ya ujung dan tidak punya akhir. Barakallahu fikum. Terkait dengan kalamullah adalah sifat Allah. Di saat engkau mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk, berarti engkau telah menghukumi sifat Allah itu adalah makhluk. Kafir. Kufran akbar. Kafir besar. Kita tutup dengan ayat yang dibawakan oleh beliau. Qul. Lau kanal bahru midadan likalimati rabbi. lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau jina bimithlihi madada. Katakan wahai Rasul Allah, jikalau lautan ini menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku, niscaya akan habis air laut itu sebelum habis kalimat Rabbi. Walaupun kita akan datangkan sepertinya lagi madada, menjadi tinta-tinta terus, tinta-tinta, tidak akan habis kalimat Allah Azza wa Jalla. Ayat tidak akan habis ditulis ilmunya Allah Azza wa Jalla. Berarti kalamnya tidak punya ujung dan tidak punya akhir. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhum min ba'di sab'ati ubhurin ma nafidat kalimatullah. Kalau apa yang ada di bumi ini dari pohon-pohon menjadi pena, semuanya pohon-pohon menjadi pena, lautan yang begitu luas membentang, ditambah lagi dengan 7 lautan, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlala la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan. Tammat kalimatu rabbik. Sempurna. Sidqan wa adlala yang mengandung kejujuran dan keadilan. Tidak akan tertukar, berganti, berubah kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Dia Allah yang maha mendengar, lagi maha al-alim, maha mengetahui. Berarti tinggal kita, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita telah mendapatkan bantuan dan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla untuk mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kita berusaha mengamalkannya. Kalau bukan karena taufik dari Allah Azza wa Jalla, kita tidak akan mampu, barakallahu fikum, mengamalkannya walaupun sedikit. Berarti yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, yang harus kita pelihara, datangnya, turunnya bantuan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ini tercabut, walaupun ayatnya itu terang jelas di depan mata, kita akan tentang dia, kita akan ingkari dia, kita akan tolak dia. Ya, kenapa? Karena sudah dicabut bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ini yang harus kita jaga, dan tidak ada bentuk penjagaan kita terhadap kalamullah selain mengkaji, mendalami, mempelajarinya adalah amal yang kita lakukan, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wan anilhamdulillah. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.